ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق البناء والأسلوب في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسبة على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا وذكر الله عبده يسر وانزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالألف وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك أدو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضافن لا للا كجاء أخ أبي كذأت لا بالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسبي سالما جمع آمر ومذنبي وشبيدين وبه عشرون وبابو الحق والأهلون أولو وعلمون عليون وأراضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد والنون مجموع وما به التحق فاقته وقل من بكسرهن تقوى النون ما ثني والمحاك به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتا وألف قد جميع يكسر في الجر وفي النصب ماء كذا أولات والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعل النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمه كلم تكوني لترومي مدلمة والسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة فالأول العرب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر والرأفه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف وي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كيدعو يرمي ورفع فيه من وي واحذف جازما ثلاثه أن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهاء من سليهما ملك وكل مدمر له البناء يجب واللفظ ما جر كلفظ ما نسب للرفع ونسب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما نعم إني سمعت لما سملان وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما. Di sini kemarin kita kontekstualnya dari nah ini dari 5.7 sampai 5.8 ini sebenarnya sudah konsepnya kemarin kita sudah memberikan fawaid apa mas tentang na itu lirafi wa nasbi wa jurrana silah ya salah artinya di sini salah na di sini untuk rafa dan nasab dan jar tetap saja na mas sama halnya ketika kita berdakwah kemarin kita faedahnya adalah mau kita itu dirofakkan, dinasobkan, dijarkan, tetap saja na. Tidak bisa menjadi ni, tidak bisa menjadi no, dan yang lain. Tetap aja na di sini. Solah. Solah maksudnya di sini adalah berlakunya seperti itu, mas. Ka'arif. Seperti apa? Ka'arif. Seperti, ya, i'rif bina. Ya, i'rif bina. Fa'innana nilnal minah. Ya, i'rif bina. Artinya i'rif bina definisikan bagi kami. Ya. Fa innana suzuka kami nilnal minah. Kita akan mendapati minah. Ya, karena kaitannya di situ ketika berkaitan dengan apa yang ada dalam konteksnya bacaan nilnal minah ini untuk ngepasin aja, Mas. Ya. Untuk ngepasin dari apanya mas? Nah, dari baharnya. Ya. Kita itu mendapatkan minah. Minah itu pemberian mas. Nah, jadi i'rif bina fa innana nilnal minah. Karena ketika na di sini kita ambil i'rif bina. Bina di sini karena ada bi majrurnya bina ini juga fa innana nana ini juga sesuatu kemudian nilnah nah ini 58 ini sebelumnya berkaitan dengan apa nah nanya itu adalah untuk bina dia dalam kondisinya apa majrur tidak dikatakan majrur tapi fi mahal majrur fi mahal jar. Ya, fi mahal jar. Kemudian fa innana fi mahal nasab. Kemudian nilna fi mahal rafa. Paham sampai sini? Nah. Jadi di situ ya ketika kaitannya dengan 58. Sekarang kita masuk pada 59. Wa alifun wal wawu wan nunu lima. Ghaba wa ghairihi ka qama wa alama. Wa alifun wal wawu wan nunu lima. Ya. Jadi wa alifun wal wawu wan nunu. Kenapa bukan wal alifu? Kenapa wa alifun? Nanti sesuatu mas dibahas di sini. Wa alifun wal wawu wan nunu lima. Ghaba wa ghairihi ka qama wa alama. Nah, jadi alifun wal wawu wan nunu. Naam, ahlan. Ya. Ahlan. Jadi wa alifun wal wawu wan nunu. Maksudnya apa di sini? Alif ya, wawu dan nun. Ya. Itu lima ghaba. Ini berlaku untuk yang apa Mas? Ghaba, yang ghaib. Dhamir apa mas? Yang ghaib. Wa ghairihi dan selainnya. Seperti apa? Qama. Keduanya telah berdiri. Wa alama. Ya. I'lama keduanya ketahuilah. Nah. Sekarang masuk pada syarah. Asyarhu. Qoluhu alifun. Yuridu bihi alifal isnin. Nah. Alifun di sini yang diinginkan adalah alif isnin. Alif yang menunjukkan bahwasannya fi'il itu berlaku untuk dua pelaku. Itu namanya apa mas? Alif isnin. Alif yang menunjukkan kepada ya. Jadi alif isnin adalah alif yang menunjukkan kepada dua pelaku. objek. Ya. Paham saya, Mas? Ini untuk gampangannya. Alif Isnin. Ya. Pada suatu fi'il. Kata-kata saja. Nah. Biar enggak salah sangka. Nah. Alif Isnin. Jadi alif yang menunjukkan pada dua pelaku objek pada suatu fi'il kata kerja. Wal wawu, wawu ini adalah wawul jamaah. Wan nunu nuniswah. Ini kaitannya dengan apa? Ini seolah-olah dalam syair ini, syair bait yang ke-59 ini hanya dikasih kode. Tidak disebutkan secara keseluruhan. Paham maksudnya sih? Alifun. Maksudnya, kenapa bukan al-alifu? Ya. Nanti di sini kaitannya dengan karena menyesuaikan dengan baharnya. Ya, kalau antum lihat di sini dirafi wa nasbi wa jar. Na salah. Nah, sekarang ka'rif bina fa innana nilnal minah wa alifun wal waw wan nun. Karena alifun di sini waw dan nun beda-beda. Kalau misalnya wal alifu wal waw wan nun, seolah-olah di situ alif di sini mempunyai makna yang lain. Tapi alifun di sini maksudnya yuridu bihi ya alif al isnain. Ya. Alif isnain. Wal wawu, wawu di sini wawul jamaah. Wawu yang menunjukkan kata kerja yang banyak. Kemudian wan nun, nun di sini adalah nun niswah. Nun yang menunjukkan niswah itu apa? Perempuan. Hanya kalau misalnya ada nama Mbak, sinten asmine niswah. Oh, itu okay berarti. Ya, jenengan kan setunggal. Ya. Paham, niswah. Nah, ini adalah tentang menunjukkan perempuan, nun niswah. Nah, sekarang qulhu perkataan Imam Malik lima ghaba wa ghairihi. Dengan apa yang gaib dan yang selainnya. Ay, wa ghairil gaib. Nah, ghairihi maksudnya adalah apa, Mas? Ghairil gaibi. Yang selain gaib. Yang gaib dan yang selain gaib. Gaib itu berarti apa? Katakan, ganti apa? Kedua, ketiga, pertama. Ketiga. Nah. Wa ghairil gaib amun yashmalul mukhataba wal mutakallim. Suf, lihat. Dan yang selain gaib ini juga berlakunya umum meliputi mukhatab, kata ganti yang kedua diajak bicara, wal mutakallim kata ganti pertama yang berbicara. Nah, lakinnahu huna yuridu bihil mukhataba faqat, namun yang diinginkan di sini adalah yang mukhatab, yang diajak bicara saja, kata ganti yang kedua, kata ganti yang kedua faqat saja. Nah. Walaysa muradul muallif bighairil ghaibi almutakallima wal mukhataba li'anna al-alif wal wawa wan nuna la takunu lil mutakallim wa innama hiya lil ghaib wal mukhatabi wa yadullu ala dhalika tamthilul muallif rahimahullah haitsu qala faqama wa hadhi lil ghaib وعلماء وهذه للمخاطب للمخاطب والمخاطب حاضر. Nah, di sini jelaskan ketika menjelaskan tentang lima ghaba wa ghairihi, tentang dengan apa yang ghaib. Ghaba itu yang apa? Ghaib. Ghaba yaghibu. Ya. Ghaba yaghibu. Ya. Ay wa ghairil ghaib, dan yang selain gaib. Wa ghairul gaib, ghairul gaib itu adalah umum, meliputi yashmalul mukhataba wal mutakallim. Bisa berlaku untuk mukhatab dan mutakallim. Mukhatab itu yang diajak bicara, dan mutakallim yang membicara, berbicara. Kata ganti pertama, mukhatab itu kata ganti kedua, dan gaib itu kata ganti ketiga. Lakinnahu huna, namun di sini adalah yuridu bil mukhatab faqat, yang diinginkan di sini mukhatab saja, yang diajak bicara saja. Walaysa muradul muallif bighairil gaib al mutakallim wal mukhatab. Dan bukan yang diinginkan oleh muallif Ibnu Malik itu adalah yang selain gaib, berarti adalah mutakallim dan mukhatab. Kan cuma dua, mutakallim dan mukhatab. Namun li'anna al-alif wal wawa wan nuna la takunu lil mutakallim. Karena alif, wawu dan nun ini tidak berlaku untuk mutakallim. Kata ganti pertama yang berbicara. Wa inna ma hiya lil ghaib wal mukhatab. Ini berlakunya untuk ghaib dan untuk yang diajak bicara. Wa yadullu ala dhalika tamtsilul mu'allif, dan yang menunjukkan ini mungkin adalah pemisalan mu'allif, pemisalan penulis di sini rahimahullah, aitu qala, di mana beliau berkata taqama, seperti apa mas? Taqama ka, ini kalau masuk kepada fi'il enggak bisa. Makanya kalau misalnya nulis di situ harusnya dipisah ka koma, biar orang jadi faham. Seolah-olah kalau ka koma berarti lafad baru, mufrodat baru. Bukan. Ka-nya itu tambahan, komanya beda sendiri. Wahadil ghaib. Ini untuk berlakunya ghaib. Ghaib itu apa mas? Yang dibicarakan. Nah. Kemudian, wayadulu ala dhalika tamsilul mu'alif. Yang menunjukkan demikian adalah pemisalan mu'alif. Itu dengan qoma lil ghaib. Wa'alama, itu untuk mukhatab yang diajak bicara. Wal mukhatab hadirun. Dan mukhatab di sini apa? Hadirun. Hadirun artinya di depan mata mas. Ya. Kayak misalnya sekarang, Mas Amir hadirun di depan mata. Tapi tidak, belum. Ya. Ya. Nah. Jazakallahu khairan. Nah, Mas Amir jazakallahu khairan. Nah. Idan jadi dia lil ghaib walil hadir. Dia itu untuk yang ghaib dan untuk yang hadir. Hadir. Ya. Idzan la syakka anna itlaq al mu'allif wa ghairihi la yanbaghi. Maksudnya apa? Jadi, dia lil ghaib walil hadir. Ini berlaku untuk yang ghaib dan yang hadir. Yang ghaib yang tidak ada dan juga yang hadir yang datang. Hadir sekarang. Sama dengan lil ghaib. Ya, ghaibnya dari kajian, hadir hadir kajian, sama. Idan la syakka, maka tidak diragukan lagi. Anna itlaqal mu'allif, bahwasanya pemutlakan mu'allif di sini, kata-kata wa ghairihi di sini la yang bagi. Enggak seharusnya ditulis maksudnya. Enggak perlu ditulis wa ghairihi. Kenapa? Sudah jelas di situ. Sudah jelas. Peruntukannya biar tidak bias maksudnya. Paham gak? Karena kalau disebutkan wa ghairihi, berarti mutakallim dan mukhatab masuk juga dong. Kan ini hanya untuk yang ghaib. Nah. Paham gak? Lima ghoba. Ghoba wa ghairi. Kalau bagi yang ghaib itu selesai. Tapi kalau ditulis wa ghairihi, ini apakah yang mukhatab atau yang mutakallim? Masuk dua-duanya atau salah satu? Bingung kan? Nah, enggak perlu itu sebenarnya ditulis. Gitu loh maksudnya. La yang bagi. Paham sampai sini? Nah. Wa mithalul alif. Contohnya adalah alif lil ghaib. Alif di sini apa? Lil ghaib. Qama misaluhu lil mukhatab. Kuma misaluhu lil waw lil ghaib. U. Naam. Qamu. Wa minhu qalu ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Fa kanu lil ghaib. Wa mithaluhu lil mukhatab qumu. Wa minhu qalu ta'ala hafizu 'ala shalawat. Nah, ini surat Al-Baqarah 238. Makanya disebutkan di sini tentang contoh, Mas. Ini kuat sekali. Karena sudah dicontohkan dengan ayat. Bahasa Arab apapun, Mas, kalau sudah contohnya ayat, itu sudah enggak bisa dibantah, Mas. Wis, itu harga mati di situ. Mau enggak mau antum harus meyakini bahwa itu adalah hukum asalnya seperti itu. Nah. Nah, alif di sini untuk ghaib. Al-alif. Qama, dua-duanya berdiri, duanya berdiri. Contohnya untuk mukhatab yaitu kuma. Ya. Berdiri. Qama telah berdiri keduanya. Ya. Bedanya kuma sama qama apa, Mas? Hah? Oh, di sini kuma. Fi'il apa, Mas? Amr. Nah, di sini antum lihat di sini. Qama, keduanya berdiri. Nah, sekarang ya, keduanya diberdirikan itu kuma. Paham maksudnya? Karena untuk ghaib, hukum asalnya untuk ghaib. Imma ghaib yang di situ apa, Mas? Bisa diketahui dan tidak bisa diketahui. Ya. Ada majhul wa ghair majhul. Ini yang sharih, qama ini dua-duanya berdiri. Kalau quma diberdirikan, dua-duanya diberdirikan. Paham maksudnya sih? Nah, kenapa seperti itu? Contohnya wawu, al-wawu lil ghaib. Qamu, ya, qamu. Ya. Wa minhu qalu ta'ala, dan firman Allah Azza wa Jalla, innahum kanu, sesungguhnya mereka itu kanu, idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, yastakbirun, mereka sombong. Fa kanu di sini kanu lil ghaib, mereka toh. Ya, kan. Wa mithaluhu lil mukhatabi, contohnya untuk mukhatab adalah qumu. Itu apa? Qumu. Nah. Nah. Nah, wa minhu qalu ta'ala, qumu artinya apa, Mas? Mereka. Mereka telah berdiri. Nah. Oh ya, itu amr. Ya, untuk lil mukhatab soalnya, untuk yang diajak bicara. Qumu. Ya. Baik. Nah. Kemudian wa minhu qalu ta'ala nah. Hafidhu 'ala shalawat. Kata-kata hafidhu itu sama dengan ku untuk lil mukhatab, jagalah ya, sholat-sholat kalian, atas sholat-sholat. Kemudian wa mithaluhu nun, ini kan contohnya apa, alif itu qama, sedangkan lil mukhatab quma, Kenapa kuma di situ? Dia artinya di situ apa? Untuk mukhatab. Mukhatab apa namanya? Yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara, berarti di situ apa, Mas? Pemerintah. Kan dia yang diajak bicara itu hadir saat itu, bukan gaib. Kayak misalnya sekarang ada Pak Kun, Anda ngomong, Pak Kun. Ya. Kalau misalnya satu orang kan kum. Ya. Dengan beliau namanya Pak Kun. Ada sesuatu, Mas? Ada kum, ada kun. Ya. Kum, kun. Nah kan? Kum, kun. Pak Kuncoro berdiri dah mestinya. Kun, kum. Nah ini juga sesuatu. Ini contoh aja Pak Kun. Ya. Tenang Pak Kun. Lombari. Nah, makanya kuma di sini tadi bukan majhul tapi di situ perintah. Ya. Untuk menunjukkan perintah untuk dua orang. Ya. Tapi di situ kaitannya apa, Mas? Ya. Karena ini untuk mukhatab. Makanya disebutkan koma. Ya, koma itu yang ghaib. Lil ghaib. Lil ghaib. Lil mukhatab kuma. Wawu lil ghaib qamu. Seperti itu. Balik lagi tadi, Mas. Nah. Walaupun di situ tidak ada ayat tentang kuma. Ya. Tidak ada ayat. Nah. Kuma. Karena kalau di ayat itu qauman. Yang ada di Al-Qur'an itu qauman, bukan kuma. Ya, itu semuanya rata-rata kuman. Nah, lanjut, Mas. Misaluhun nun kan. Jadi contohnya apa, Mas? Alif, kemudian nun. Contohnya nun. Lil ghaib, ini untuk ghaib. Nisa'u kumna. Perempuan-perempuan ini sudah kumna. Mereka telah pernah berdiri. Ini lil mukhatab. Artinya kumna maksudnya di sini untuk ngajak, merintahkan jamaah perempuan itu untuk berdiri. Kumna. Wih, kalian perempuan, kumna. Kumna bukan kumna, beda lagi. Nanya pendek, kumna. Nah. Istahidna ayyatuhat talibat. Ya. Istahid. Istahidna artinya di sini adalah fi'il amr untuk mukhatab, diajak bicara untuk perempuan di sini. Ya. Ayyatuhal talibat, wahai para pelajar perempuan. Wa taqulu kumna. Maka engkau katakan kumna. Ya. Kemudian kumna yang lainnya adalah taslulul mukhatab. Ini juga berlaku untuk mukhatab. Mukhatab maksudnya apa? Yang diajak bicara. Wa taslulul ghaib, dan berlaku juga bisa diberlakukan untuk ghaib. Untuk yang ghaib. Fa taqulu an-nisa'u kumna. Maka engkau katakan nisa, perempuan-perempuan itu kumna, berdiri. Afan, di situ kontekstualnya apa? Mengatakan dengan perintah. Wahya huna tasluhu lil ghaib wal hadir. Ini berlaku untuk yang ghaib maupun yang hadir. Walladhi yu'ayyinu dhalika huwa siyaq. Yang membantu untuk memahamkan itu bahwasanya itu ada untuk ghaib dan hadir adalah siaknya, redaksinya. Siak apa, Mas? Redaksi. Tapi enggak ada namanya siak gerak kemudian redaksi gerak, enggak ada. Yaq. Naam. Wa hal hadhi dhamairu ats-tsalatsatu ta'ti lin-nasbi aw lil-jarri kama hiya lir-raf'i? Al-jawab. Naam. Masih 31 menit, Mas. Tenang. Masih panjang kita. Naam. Allahumma faqina fid din. Naam. Wal hadhi dhamair. Ini sekarang pertanyaan. Wa hal hadhi dhamair salasatu ta'ti li nasbi aw lil jarri kama hiya lir rafi? Apakah dhamair, dhamir-dhamir yang tiga? Nah. Ta'ti li nasbi itu bisa berlaku untuk dinasab atau untuk jar sebagaimana ketika dirafakan. Al-jawab, la ta'ti li nasab. Ya, dhamir ad-dhamairu salasatu. Ini yang harus dipahami di sini. Nah, ad-dhamairu salasatu ta'ti li nasbi. Nah. Ta'ti li nasbi aw lil jarri kama hiya li raf. Jadi, dhamairu salasah itu maksudnya dhamair salasah apa, Mas? Hah? Ayo. Ini tentang dhamair salasah di atasnya. Ini kan ini, Mas. Alifun wal waw wan nun itu tiga. Maka disebutkan di sini juga tiga. Dhamair salasah ta'ti li nasb. Masuk ke nasab walil jarri dan dijar kama hiya li raf bagaimana ketika di rafa. Nah, al jawab la ta'ti li nasab ini tidak akan berlaku untuk nasab wala lil jar dan begitu juga untuk jar wa inna ma hiya min dhamair raf'i faqat ini termasuk dhamir-dhamir rafa saja wa hal hiya min ad-dhamair al-muttasilati apakah ini termasuk dhamair kata ganti yang muttasilah yang bersambung au min dhamair munfasilah mut itu di mut yuk lengket muttasilah ingat Mas mut di mut terus lengket nyatu dengan mulut ya paham au min ad-dhamairil munfasilah atau domir kata ganti yang munfasilah ada fasalnya ada pembatasnya maka tidak lengket tidak bisa berdiri apa tidak bisa menjadi satu tapi terpisah ya munfasilah terpisah al jawab minal muttasilah ini termasuk muttasilah yang dekat ya artinya di sini bersambung langsung tidak ada putus-putus qulhu wa min dhamirir raf'i ma yastatir dari dhamir rafa kata ganti yang marfu ma yastatir yang tidak ada istitarnya tidak ada penghalangnya wa qulihi ba'da dzalika dan perkataannya setelah ini adalah wadur tifa'i wa infisalin anahu fahadi dhamairul muttasilah maka du irtifa'in yang punya irtifa di sini ketinggian wa infisalin yang ada pisahnya ana huwa aku adalah di, aku itu adalah dia yang irtifa dan infisal nah fahadi dhamairul muttasilah ini adalah kata ganti yang muttasilah muttasilah itu artinya bersambung mut disambung mut disambung mut disambung seperti itu Mas wa hal ya min ad-dhamair al-barizati aw min ad-dhamair al-mustatirati nah ini tentang mustatir dan baris apakah ini termasuk dhamair kata ganti barizah antum lihat ya dhamir itu ada yang kemarin kita bahas sama Mas ada mustatir ada barizah nampak jelas Mas kalau mustatir yang tersembunyi al-jawabu min ad-dhamair al-barizah ini termasuk kata ganti yang barizah yang nampak. Idan aliful isnin wa wawul jama'ati wa nunun niswati dhamairu raf'in muttasilatun barizatun takunu lil mukhatabi wa lil ghaibi wa la takunu lil mutakallim. Lihat di sini. Idan jadi. Ini ringkasannya apa, Mas? Aliful isnin. Ini yang pertama. Aliful isnin. Aliful isnin. Wa wawul jama'ati dan wawu jama'ah. Ini yang kedua. Wa nunu niswati dan nunu niswah. Ini yang tiga. Dhamairu raf'in kata ganti yang dirofakkan muttasilatun yang bersambung. Barizatun yang nampak jelas, tidak tersembunyi. Baris. Ya. Makanya kalau di Indonesia apa? Baris berbaris. Nampak dan nampak. Nampak dibuat-buat maksudnya. Ya. Saya kayak misalnya antum mempunyai antum mempunyai yang nampak dan tidak nampak. Kayak misalnya ya, ini dijelaskan di sini, takunul mukhatab lil ghaib wala takunul mutakallim. Ya. Ana ulangnya aja, wis. Idan jadi aliful isnain. Ini yang pertama. Wawul jama'ati, wawu jama'ah. Wa nunun niswah. Ini dhamairu raf'in. Muttasilatun barizatun. Domir-domir yang rafa. Yang muttasilatun yang bersambung. Barizatun yang nampak. Takunu lil mukhatabi. Ini hanya berlaku untuk mukhatab yang diajak bicara. Walil ghaib dan yang dibicarakan. Wala takunu lil mutakallim. Dan ini tidak berlaku untuk mutakallim. Kenapa, Mas? Nahnu. Nah. Jelas gak masuk? Kan? Nahnu nilnal minah. Nilnal minah. Nah. Anam bacanya minah. Minah, Mas. Kita hancur minah itu, Mas. Ini anjur minah ya, Mas. Minah itu pemberian, Mas. Pemberian. Nah. Itu bisa juga apa beasiswa minah itu macam-macam. Pemberian. Nah, support. Dana support itu minah. Nah. Kemudian jadi apa, Mas? Alif isnin wawul jama'ah nun niswah. Itu dhamir rafa muttasilatun barizatun, tapi berlakunya hanya untuk mukhatab dan lil ghaib. Tidak berlaku untuk mutakallim. Ya, ini kalau misalnya antum tidak ditulis, antum enggak akan dapat. Jadi alif isnin. Alif isnin. Isnin. Ya. Wawul jamaah. Wawul jamaah. Jamaah. Nun niswah. Nun niswah adalah ya kata ganti rofa ya yang bersambung dan nampak jelas, berlaku hanya untuk mukhatab ya, mukhatab kata ganti kedua dan للغائب غائب untuk yang dibicarakan, bukan untuk yang bicara. Nah, ini untuk ulasannya. Jadi alif isnin ujaman nisfa adalah kata ganti rafa yang bersambung dan nampak jelas berlaku hanya untuk mukhatab. Nah, yang lainnya. Kemudian wahunaka dhamairu ukhra. Wahunaka dhamairu ukhra baqiyat. Fa al-ya masalan dhamirun muttasilun takunu lil mukhatabi wal mutakallim faqat. Fa takunu lil mukhatabati marfu'atan mithlu taqumina wa taqumu wa taqunu lil mutakallim mansubatan mithlu akramani akramani aw wa majruratan majrura mithlu marrabi marrabi. Nah, di sini hunaka dhamairu ukhra, ada kata ganti-ganti yang lainnya, yaitu misalnya apa? Ya. Jadi ini kita tulis sama mas. Ya. Kalau tadi disebutkan tiga, lifinain, awul jama' dan nuniswa. Ini ada tambahan ya. Masalan, domirun mutasilun, takunul mukhatabi wal mutakalim faqad. Ini domir yang bersambung, mutasilun. Hanya berlaku untuk mukhatab, takunul mukhatabi, berlaku untuk mukhatab yang diajak bicara, wal mutakallim faqad yang membicara saja. Wa takunu lil mukhatabati marfu'atan, dan untuk yang diajak bicara dia harus dalam kondisi marfu'atan, marfu'as. Mithlu taqumina. Taqumina. Wa takunu lil mutakallim mansubatan. Ini bisa berlaku untuk lil mutakallim mansubatan yang di nasab-nasabkan. Mithlu apa? Akramani. Ini kan tentang ni juga. Akramani majruratan mithlu marrabi. Ya. Ini dijarkan. Sama dengan marrabi. Ya. Model. Nah. Mas. 44 menit sudah cukup. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Allah Azza wa Jalla memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Memang berat. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkannya. Tadi mas, hadisnya tadi. Man khafa adlaja wa man adlaja balagul manzil. Barang siapa yang takut untuk jalan ketika waktu itu malam gelap gulita, tapi dia ingin tetap bepergian, ya, dan terus jalan. Wa man adlaja balagh manzil. Maka barang siapa yang tetap dia itu berjalan di tengah malam, maka dia akan adlaja. Wa man adlaja balagh manzil. Barang siapa yang jalan tengah malam terus menerus, meskipun tidak ada keterangan, enggak ada. Kayak di hutan mas, kalau antum pernah malam-malam di hutan kayak gitu, jalan terus ya. Itu ngeri, rasanya ngeri. Kita bisa ya Allah musta'an, banyak sekali. Tapi untuk tetap seperti itu, balagul manzil, akan sampai pada manzil itu kedudukannya. Makanya kedudukan seorang menuntut ilmu syar'i itu di apa mas, sesuai dengan kerja keras dan pengagungannya terhadap ilmu. Semakin kerja keras, semakin capek, semakin dedikasinya tinggi untuk ilmu, untuk membaca, untuk menulis, untuk belajar, untuk mengajar, itu Allah akan tambahkan terus dan terus. Walaupun terkadang tidak berasa. Tidak berasa. Ilmunya bertambah tapi tidak berasa. Itu seperti itu, Mas. Tapi sedangkan ketika orang dia sudah tahu itu gelap tapi enggak mau mencoba untuk tetap terus jalan, maka dia tidak akan sampai pada tempatnya. Sama halnya dengan orang yang menuntut ilmu syar'i. Namanya, Mas, orang nanggungan. Bukan temanggungan tapi nanggungan, Mas. Nanggungan tahu, Mas? Belajar bahasa Arab sebentar, berhenti. Terus belajar tentang Quran sebentar, berhenti. Belajar tentang hadis sebentar, berhenti. Terus semuanya serba sebentar-sebentar. Tapi begitu sudah dia dianggap senior, senior. Senior itu tahu enggak? Seninya banyak ataunya. Datang atau tidak. Tidak atau datang. Terus itu namanya senior. Banyak senior. Ya, berseni dalam or, dalam atau. Jadi dia tidak bisa memilih sesuatu sesuai dengan ini loh, saya memilih untuk tetap istiqomah menuntut ilmu syar'i. Ya, saya sudah senior. Ya. Senior. Nah, ini hikmah tersendiri dari malam ini. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita istiqomah dan menuntut ilmu syar'i. Berat itu, Mas. Tapi lebih berat lagi tadi itu, Mas. Orang-orang yang sudah senior itu, antum mau safar atau tidak safar? Antum mau hadir kajian atau tidak hadir kajian? Semua pilihan gojek-gajek. Akhirnya enggak jadi-jadi, Mas. Terlalu banyak or-ornya. Tahu, Mas? Baru tahu kan sekarang senior? Nah, itu, Mas. Tapi kalau orang-orang yang sudah senior, tanpa terpisah ada fasalnya, tetap muttasil, Mas. Ya, kayak dhamir tadi, muttasil. Ya, itu dengan izin Allah, Azza wa Jal, balagul manzil. Kalau seni ornya itu di munfasilahnya, ornya itu di munfasilah, Mas, dipisahkan seni or, akhirnya enggak nyambung-nyambung, Mas. Makanya harus orang kalau sudah senior itu harus mutasil dengan majlis ilmunya. Terus, Mas, meskipun ini kalau kita lihat di majlisnya para ulama, ya, masyayikh atau masyayikh Syekh bin Baz dan seterusnya, bahkan Syekh Utsaimin, itu ada mulazimnya di situ. Sudah tahunan di situ. Ya. Ya, misalnya semoga Allah Azza memberikan antum kemudahan untuk umrah aja. Ikut kajian ilmu di sana. Itu yang depan-depan itu sudah sepuh-sepuh aja. Tulisannya udah kemana-mana. Maksudnya udah berulang 2 kali, 3 kali kitabnya itu tulis aja terus. Ya, itu senior yang mutasilah itu seperti itu, Mas. Ya, semoga Allah Azza memberikan kita seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah seni tapi munfasilah menjadi or, banyak ataunya, nanggung itu, Mas. Mau terus jalan pusing, mau mundur bingung. Wah, aku kok dadekke siji karo sing cah-cah wingi sinau meneh wegah. Atau kalau misalnya didudukkan, wah iki keduren aku ora cukup iki. Ya. Ini yang seperti itu yang ya Allah musta'an. Semoga Allah Azza Jalla menjauhkan kita dari yang seperti itu. Terus, Mas, doa. Doa dan doa. Karena orang-orang yang seni or tadi, munfasilah tadi dari majlis ilmu, itu biasanya akan merugi. Tapi dia tidak merasa kalau dia belum merugi. Biar-biar aja itu, Mas. Ya. Karena apa? Terkadang kefahaman ilmu itu tidak bisa diskala. Tahu gak diskala, Mas? Dihitung. Mau berapa senti, mau berapa meter, gak ada. Ukuran-ukuran seperti itu. Tapi yang jelas tadi, Mas, meskipun kita takut, meskipun kita gak bisa, meskipun kita serba kurang dan seterusnya, namanya menuntut ilmu syar'i, Mas, jangan pernah tinggalkan. Itu kalau meninggalkan menuntut ilmu syar'i, akan rugi. Akan rugi, akan rugi. Ya. Dan semoga Allah Jalla memberikan kita kemudahan untuk tetap istiqomah, dan juga kaum muslimin yang lainnya, ikhwan-ikhwan yang sudah biasa ngaji, semoga Allah berikan mereka semangat untuk tetap istiqomah. Nah, naktafi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ma biyamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mas, ini tak tulis seni or dan seni or, ya, seni or munfasila berarti seni dalam atau, ya, ikut kajian atau tidak, tapi yang senior, ya, mutasila berarti terus melekat bersama majelis ini. Inilah yang akan sampai pada tujuan dari menuntut ilmu syar'i. Seperti apa, Mas? Hadis, ya, man adlaja, ya, man adlaja balaghul manzil. Ya, ini karena kalau tulis bahasa Arabnya enggak bisa. Nah, seperti ini. Nah. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.